Ketika sajadah mengembang di atas hamparan bumimu, dengan dipayungi kemegahan malam yang pekat, perkenankan hamba menitipkan kata hati dari cinta yang paling dalam. Ya Allah, Maha Pengasih, tunjukkan jalan bagiku agar kami tak sesat dalam rimba raya-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Maha Pemurah, berikan kami cahaya-Mu agar kami tak jatuh dalam lembah azab-Mu.